Konsultasi Syariah. Membaca Al-Quran harus menghadap kiblat? Pertanyaan. Apakah membaca Al-Quran harus menghadap kiblat? Apakah ini keharusan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat beberapa hadis yang menganjurkan menghadap kiblat, terutama ketika melakukan amal soleh. Di antaranya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu. Duduk yang paling bagus adalah yang menghadap ke arah kiblat. Hadis riwayat Tabari. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, segala sesuatu itu ada pemimpinnya dan pemimpin majelis adalah yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani. Hanya saja, hadis-hadis ini dinilai dhaif oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Al-Albani dalam Dhaif Jami' As-Saghir dan Syekh Ibnu Baz sebagaimana dalam salah satu fatwa beliau. Meskipun ada juga ulama yang menilai hadis ini sanadnya hasan seperti As-Sakhawi, Al-Maqasid Al-Hasanah. Meskipun secara sanad hadis-hadis tentang anjuran menghadap kiblat bermasalah, namun secara makna benar. Karena dalam kegiatan ibadah, kita banyak disyariatkan menghadap ke kiblat. Salat wajib menghadap ke kiblat. Ketika haji atau umroh, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan dengan menghadap kiblat. Seperti ketika di Bukit Safa dan Marwah, mereka yang sa'i berdoa dengan menghadap kiblat. Demikian pula ketika di Arafah, di Masy'aril Haram, atau doa seusai lempar jumrah. Karena itulah, para sahabat menganjurkan menghadap kiblat pada saat duduk, terutama ketika ibadah. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dinyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud duduk menghadap kiblat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Terkait anjuran menghadap kiblat, Al-Munawi menjelaskan, hadis-hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap gerakan maupun diamnya hamba mengikuti alur penghambaan kepada Allah sesuai niatnya, baik ketika sadar maupun ketika tidur, ketika duduk maupun ketika berdiri, ketika minum maupun makan, kondisinya menjadi bernilai karena itu. Karena itu, dia memilih arah kiblat dalam majelisnya, dia tidak banyak bermain-main, sehingga dianjurkan untuk selalu menjaga agar menghadap ke kiblat. Faidul Qadir. Kesimpulannya, dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, dan ini tidak wajib. Sehingga ketika tidak memungkinkan, tidak perlu dipaksakan. Demikian, Allahu A'lam.